بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kaum muslimin dan kaum muslimat, para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin dan hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin. Pengajian kita pada duha hari Ahad saat ini adalah pengajian tentang akidah ahli sunnah wa jamaah, termasuk pembahasan prinsip-prinsip bagaimana berakidah yang benar menurut akidah ahli sunnah wa jamaah. Pembahasan kita mengambil tema bagaimana sikap muslim, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan pada pembahasan kita ini bukan lawan dari makruh. Sunnah yang dimaksudkan di sini bukan hukum setelah wajib. Sunnah yang dimaksudkan di sini bukan yang maknanya mustahab atau maknanya mandub. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan sunnah yang kita jadikan di antara tema pembahasan kita, bahwa sunnah itu adalah apa yang disebutkan sebagai tariqah, jalan yang ditempuh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Itulah sunnah yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita ini. Sehingga sunnah yang dimaksudkan adalah mencakup perkara-perkara yang wajib, mencakup perkara-perkara yang mustahab di dalam ajaran Islam ini. Demikian juga sunnah yang dimaksudkan mencakup masalah-masalah keyakinan atau aqaid atau akidah, mencakup juga masalah-masalah ibadah, sebagaimana mencakup pula masalah muamalah, adab-adab dan akhlak. Mencakup seluruh sisi-sisi dalam Islam. Itu yang dimaksudkan dengan sunnah yang kita akan jadikan tema pembahasan kita kali ini. Para ulama salaf ketika menyebut istilah sunnah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, as-sunnah al-amalu bil kitabi was sunnah wal ittiba'u bi sharihis salafi wattiba'ul athar. Sunnah itu adalah mengamalkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, menteladani para salafus salih, dan mengikuti asar atau mengikuti riwayat-riwayat. Ini berarti sunnah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung teladan-teladan untuk diteladani. Maka apapun yang diteladankan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi itu merupakan sunnah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi juga mengandung keteladanan yang Allah sebutkan, yang Rasul sebutkan, yang ada pada para salaf. Para salafus salih yang dimaksudkan adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga keteladanan yang pernah diteladankan oleh para salaful ummah ini, yang diteladankan oleh para sahabat, itu juga termasuk sunnah. Demikian juga sunnah adalah mengikuti riwayat-riwayat yang ada. Yang disebutkan dengan atsar adalah riwayat-riwayat yang menyebutkan perihal ajaran-ajaran yang dahulu pernah diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka mengikuti atsar, mengikuti riwayat-riwayat yang itu riwayatnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabi'in, juga disebut sunnah. Oleh karenanya sesungguhnya sunnah itu begitu luas, seluas Islam. Dan Islam itu sesungguhnya tidak ada memiliki sebutan yang lain yang bisa mewakili untuk menyebut Islam selain sebutan sunnah. Itu pula yang pernah disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau memiliki kitab yang juga disebutkan oleh putranya yaitu Abdullah. Ketika beliau menyebut tentang apa itu sunnah, beliau mengatakan as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwa sunnah. Barang siapa yang ingin mengetahui sunnah, maka sunnah itu hakikatnya adalah Islam itu sendiri. Dan barang siapa yang mengerti, yang ingin mengerti apa itu Islam, maka hakikatnya Islam adalah sunnah. Sehingga mencakup masalah-masalah aqaid atau akidah atau keyakinan, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah muamalah, hubungan antara orang satu dengan orang yang lain, pergaulan-pergaulan yang ada transaksi kesepakatan-kesepakatan, dan juga mencakup akhlak-akhlak dan adab-adab. Itu semuanya sebutannya adalah sunnah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullah taala, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah seperti yang tadi kita sebutkan, dinukilkan perkataan Al-Imam Abdul Qasim Al-Asbahani, beliau mengatakan, qala ahlul lughah, ahli bahasa itu telah mengatakan, as-sunnatu as-siratu wat-tariqatu, sunnah itu maknanya adalah sirah dan tariqah. Sirah berarti keteladanan yang ada pada perjalanan hidup. Berarti yang dimaksudkan adalah keteladanan yang ada pada perjalanan hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di situ ada sunnah. Wa tariqah, dan sunnah adalah tariqah, jalan yang ditempuh. Berarti sunnah adalah jalan kehidupan beragama yang ditempuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka itu adalah sunnah. Fa qauluhum fulanun ala sunnah, maka perkataan para salaf atau ahli lughah yang menyebutkan fulan ala sunnah, di atas sunnah, yang dimaksudkan wa min ahli sunnah, dan fulan termasuk ahli sunnah, ai huwa muwafiqun litanzili wal athari fil fi'li wal qawli. Orang itu disebut dia di atas sunnah, atau orang itu termasuk ahli sunnah, adalah orang yang sesuai perbuatan dan ucapannya dengan apa yang Allah turunkan berupa wahyu. Wahyu itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Wal athar, dan perbuatan serta ucapannya sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Itu baru orang disebut fulan ala sunnah. Orang ini ada di atas sunnah. Atau orang disebut orang ini termasuk ahli sunnah. Awake dhewe ini pripun berarti? Perbuatan kita, ucapan kita sudahkah sesuai dengan sunnah? Apabila sesuai dengan sunnah, maka pujilah Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya taufik dari Allah. Apabila belum, maka jangan mencela orang lain, celalah pribadi-pribadi kita, karena sesungguhnya semua kita mempertanggungjawabkan apa yang kita usahakan. Kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang, maka kenapa kita peduli dengan perbuatan orang, kita melupakan perbuatan kita. Semua kita wajib memperbaiki diri. Oh, kalau gitu Pak itu belum ahlu sunnah. Ternyata dirinya loh belum ahlu sunnah. Kenapa dia sibuk-sibuk menilai orang? Kita mengaji untuk memperbaiki akidah kita. Kita mengaji untuk memperbaiki ibadah kita. Kita mengaji untuk memperbaiki adab akhlak kita. Kemudian keluarga kita, kan begitu. Kemudian baru orang lain. Tetangga kita yang dekat, diajak pengajian. Diajak, diajari akidah yang benar. Begitu caranya. Wali anna sunnata la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafati rasulihi. Karena sunnah itu tidak mungkin ada apabila kenyataannya bercampur dengan penyelisian orang terhadap apa yang Allah perintahkan dan penyelisian orang terhadap apa yang Rasul perintahkan. Selagi orang masih menyelisih Allah, menyelisih Rasulnya, maka dia tidak patut disebut ahlu sunnah. Dia tidak patut dikatakan, nah ini Pak Fulan ini loh di atas sunnah. Tidak patut. Oleh karenanya, kita bisa menilai pribadi-pribadi kita, sejauh mana kita itu mengerti sunnah. Dari apa yang kita ketahui, sejauh mana kita sudah berinteraksi dengan sunnah. Apakah kita sudah menjadikan keyakinan kita sesuai dengan sunnah, perbuatan kita sudah, amalan kita sudah sesuai dengan sunnah, apakah belum, maka sekadar itulah kita itu patut apakah belum patut disebut ahlu sunnah. Sakjane loh ini, sakjane. Jenengan niku pengin dadi ahlu sunnah apa mboten? Pengin lagi. Lah, carane berarti pripun? Kita perbaiki akidah, kita perbaiki ibadah, kita perbaiki adab dan akhlak, sesuaikan dengan sunnah. Jangan pedulikan orang sudah menyebut Anda ahlu sunnah apakah tidak. Urusan tentang orang ahlu sunnah apakah bukan, itu bukan urusan manusia, urusannya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah SWT yang berhak menilai dan dia yang maha tahu. Banyak orang mengaku ahlu sunnah tetapi hakikatnya dia bukan ahlu sunnah, maka Allah maha tahu bahwa dia bukan ahlu sunnah. Demikian juga Allah maha tahu siapa-siapa yang ahlu sunnah yang sesungguhnya. Meskipun manusia tidak ada yang menilai bahwa fulan ahlu sunnah, tapi kalau kenyataan dia akidahnya ahlu sunnah, ibadahnya sesuai dengan sunnah, adab akhlaknya sesuai dengan sunnah, maka orang meskipun tidak pernah menilainya, dia sesungguhnya adalah ahlu sunnah. Berarti yang penting jenengan ngaku napa jenengan itu koyo ahlu sunnah, dadi ahlu sunnah. Pripun nggih? Ngaku napa? Ngaku gek mek ngaku-ngaku tok, ngono lho nggih. Nah. Berarti hakikatnya kita harus menjadi seorang ahlu sunnah. Makanya di mana-mana dalam pengajian yang saya sampaikan, semua kaum muslimin wajib menjadi seorang salafi. Barang siapa yang tidak menerima kalam ini, datangkan dalil bolehnya seorang muslim tidak menjadi seorang salafi. Tidak ada dalil. Bahkan dalil-dalil yang ada seluruhnya dari Al-Quran maupun dari sunnah menunjukkan wajibnya setiap muslim menjadi seorang salafi. Wajibnya setiap muslim menjadi seorang sunni ahlu sunnah. Bukan wajibnya apa? Mengaku sebagai salafi. Orang-orang Asy'ariyah mengaku ahlu sunnah. Orang-orang Qadariyah mengaku ahlu sunnah. Orang-orang Khawarij mengaku ahlu sunnah. Semuanya mengaku ahlu sunnah. Ahlu sunnah lho damar royoan. Ibaratin itu apa? Bunga di bunga desa. Saya pun nom-noman sendiri beringos. Aku lho kenal karo kuwi. Ngoten ngaku nih. Neng tiba kuwi mboten ngaku nih. Sopo sing kenal orang Toro. Nah. Kecilik napa mboten? Kecilik napa mboten? Kecilik. Kulun yadai waslan lilaila. Semua orang itu mengaku punya hubungan khusus dengan si Laila yang cantik jelita itu. Sempat orang ngaku karena terlalu cantiknya Laila, makanya jangan menjadi orang yang cantik. Nah, yang biasa saja. Biasa cantik begitu maksudnya. Nah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam beliau pernah menyebutkan was-sunnatu hiya tariqatul masluku. Sunnah itu adalah jalan yang dilalui. Jalan beragamanya Rasulullah, jalan beragamanya para sahabat. Kenapa kalau kita katakan jalan, kita langsung sebut itu jalan agama? Kenapa? Karena Rasulullah tidak diutus untuk mengurusi dunia. Rasulullah tidak diutus untuk mengurusi masalah teknologi, tidak diutus untuk mengurusi masalah pertanian, perikanan, tidak. Rasul diutus untuk mengurus masalah agama. Sehingga jalan yang beliau tempuh, yang beliau lalui pun adalah jalan beragama. Bagaimana jalan akidahnya Rasulullah? Bagaimana jalan ibadahnya Rasulullah? Bagaimana jalan muamalahnya Rasulullah? Bagaimana jalan adab akhlaknya Rasulullah? Itu beragamanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah gak ngurusin dunia? Jawabannya gimana? Benar, Rasulullah tidak tahu tentang masalah dunia. Rasulullah itu kalau masalah agama, ada enggak yang lebih tahu dibandingkan Rasulullah? Masalah agama? Ada orang yang tahu agama sekarang ini, yang pengetahuannya melebihi Rasulullah? Tidak ada. Tapi ada yang mengaku begitu. Ada yang mengaku begitu. Kok jenengan melakukan seperti ini? Ini mana dalilnya? Nah, dalilnya ada atau tidak ada yang seperti ini? Setahu saya kok tidak ada dalilnya. Nah, kalaupun enggak ada dalilnya kan baik ini. Kalau enggak ada dalilnya ini kan juga baik. Nah. Masa yang begini baik? Kira-kira kalau ini baik, Rasulullah tahu enggak ini baik? Nah. Ya tahulah. Kalau Rasulullah tahu, kenapa tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengamalkan seperti ini? Oh, kalau begitu Rasulullah belum tahu. Begitu Rasulullah belum tahu. Sebentar, Pak. Kalau Rasulullah belum tahu, kok ada ya urusan agama Rasulullah belum tahu, kok jenengan sudah tahu? Nah, ya sih, sebentar ya. Kalau begitu Rasulullah sudah tahu. Nah, kalau Rasulullah sudah tahu berarti harus ada riwayat yang menyebutkan bahwa ini perbuatan Rasulullah, amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, menunjukkan ini aslinya tidak ada asalnya. Nah, at-tariqatu al-masluku, at-tariqul masluku, yang disebut dengan sunnah adalah jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalika, maka ini tentu mencakup at-tamassuka bima kana alaihi huwa. Ini tentu mencakup makna berpegang teguh dengan apa yang dahulu Rasulullah pernah ada di atasnya. Wa khulafa'uhu ar-rasyiduna minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwali. Dan apa yang dahulu khulafa beliau yang rasyidun pernah ada di atasnya, berupa i'tiqadat, akidah atau keyakinan-keyakinan, berupa amal, amalan-amalan ibadah, wal aqwal, berupa ucapan-ucapan ibadah dan yang semisalnya. Hadhihi hiya sunnatul kamilatu. Inilah sunnah yang sempurna. Begitu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Jadi pembahasan kita para bapak para ibu tentang apa itu sunnah, itulah pemahamannya. Sehingga sunnah yang dimaksudkan bukan hukumnya ini amalan sunnah, bukan. Tapi sunnah yang dimaksudkan ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema dari pengajian kita adalah mengapa harus mengagungkan sunnah. Judul tema pengajian kita ini sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita wajibnya kita mengagungkan sunnah. Bahwa hukum mengagungkan sunnah itu adalah wajib. Bagaimana sikap seorang muslim mukmin terhadap sunnah? Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan sebutan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, menyebutkan tentang bagaimana sikap seorang muslim mukmin terhadap sunnah. Pada konsekuensi yang beliau menyebutkan bagaimana seorang muslim mukmin mewujudkan dan merealisasikan persaksian dia terhadap persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Bahwa Muhammad apa? Rasulullah. Rasulullah itu apa artinya? Utusan Allah. Berbeda lah ya. Rasulullah artinya adalah utusannya Allah. Maka kita harus benar-benar tahu perbedaan antara Rasulullah dan junjungan kita. Dan apa? Junjungan kita. Nabi Muhammad tidak sekedar junjungan kita. Maka persaksian yang sekedar mempersaksikan Nabi Muhammad adalah junjungan kita tidak mencukupi. Sehingga orang harus bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Permainan kata, diksi ya, pemilihan kata-kata di dalam ungkapan-ungkapan syar'i itu pengaruhnya tidak sekedar pada lisan. pengaruhnya tidak sekedar pada tulisan, pengaruhnya tidak pada sekedar indah dan tidak indahnya ungkapan, tapi mempengaruhi akidah dan keyakinan. Berarti penting apa mboten? Sangat penting. Ungkapan ini saya sebutkan karena saya prihatin. Ada sebagian saudara kita kaum muslimin yang mencukupkan dengan mengatakan Muhammad junjunganku, Islam agamaku, Al-Quran pedomaku, Allah Tuhanku, Muhammad junjunganku. Ini tidak cukup. Tidak cukup persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dimaknai dengan sekedar Muhammad adalah junjunganku. Apa toh maknanya Muhammad junjunganku itu? Muhammad adalah seorang yang aku idolakan, yang aku elu-elukan. Muhammad adalah seorang yang aku junjung tinggi-tinggi. Sekedar seperti itu, maka apa bedanya dengan tokoh-tokoh yang lain yang juga dijunjung oleh umatnya? Tidak ada bedanya. Sesungguhnya setiap kaum punya junjungan. Hatta sampai pun orang-orang kafir musyrik waktu itu, mereka juga punya junjungan. Lantas apa yang membedakan junjungan kita dengan junjungan mereka? Mereka punya junjungan yang dielu-elukan, mereka punya junjungan yang dipertuankan, mereka punya junjungan yang diagungkan. Maka tidak cukup persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah hanya dimaknai bahwa Muhammad adalah junjunganku. Sampai dipersaksikan bahwa Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluhu. Muhammad adalah hambanya Allah, la yu'badu. Hambanya Allah yang sedikit pun tidak boleh, tidak berhak mendapatkan peribadahan. Karena sekedar utusan. Wa rasuluhu la yukadzabu. Dan Muhammad adalah utusan Rasul, utusan Allah. La yukadzabu, yang tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan. Sampai orang bersaksi seperti ini baru mencukupi. Bagaimana konsekuensinya orang yang bersaksi terhadap wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, yang dikenal dengan sebutan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ai tasdiquhu fi ma akhbara. Dia harus benarkan apapun yang dikhabarkan. Harus membenarkan. Jika kabar ini sahih, kabar ini dengan sanad yang sahih sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dibenarkan. Logika kita menerima, apakah logika kita tidak bisa memahami? Masuk di akal apakah tidak masuk di akal? Wajib dibenarkan bahwa ini adalah sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam dan benar. Ini yang membedakan antara kufur dan iman. Ini pula yang Allah SWT bedakan dengan Al-Furqan, pembeda yang benar. Siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Bukankah peristiwa besar yang sampai hari ini tetap kaum muslimin mengerti dan memahami, itu adalah perkara yang sama sekali tidak logis. Tetapi justru dengannya Allah akan tahukan, akan memberitahukan mana bedanya antara kufur dengan iman. Tatkala Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, ketika beliau sudah menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa, setelah itu oleh Allah sudah dikembalikan, dipulangkan ke Makkah, dikhabarkan kepada penduduk Makkah tentang apa yang terjadi tadi malam. Di sini Allah sudah ingin memberitahukan kepada manusia, ini loh bedanya iman dan kufur. Ini bedanya orang yang bersaksi asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah dan orang yang tidak bersaksi. Dikhabarkan bahwa pada tadi malam Allah telah memperjalankan aku di waktu malam dari Makkah ke Bizes, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian di Masjidil Aqsa diangkat ke Sidratil Muntaha, kemudian balik lagi setelah peristiwa diperintah menegakkan solat lima waktu ke Masjidil Aqsa, kemudian solat berjamaah, kemudian diperintahkan dikembalikan ke Makkah dalam waktu semalam. Logis apa tidak logis? Masuk dicerna oleh akal apakah tidak? Sampai hari ini teknologi yang paling canggih pun tidak bisa menemukan kendaraan yang bisa membawa manusia hidup-hidup, nah, dalam tempo secepat seperti itu, perjalanan secepat seperti itu. Tidak ada sampai hari ini. Melainkan film di Hollywood saja. Bagaimana caranya? Menurut teori perfilman lah ya. Orang disorot dengan cahaya. Seret, hilang, lenyap, masuk pada cahaya. Tidak ada kecepatan melebihi kecepatannya cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 apa angkat? 6 ya. Kecepatan suatu yang paling cepat adalah cahaya. Nah, begitu set disembangkan cahaya, dilemparkan, dipantulkan ke tempat tujuan, maka dalam waktu yang sangat cepat sampai di tujuan. Itu film Hollywood. Nah, orang lebih percaya film apa lebih percaya hadisnya Nabi SAW? Seharusnya harus lebih percaya hadisnya Nabi SAW. Di hari itu peristiwa yang tidak logis, di hari itu peristiwa yang tidak bisa dimasukkan di nalar, Allah ujikan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Allah tidak tunjukkan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Allah tidak tunjukkan bainal kufri wa al iman. Orang-orang kafir Quraisy senang dengan peristiwa ini, senang mereka. Harapannya apa? Orang-orang yang ikut beriman menjadi murtad, kembali kepada agama nenek moyangnya. Nah, datangnya satu-satu. Nah, ini ketika ini kalian akan tahu kebohongan orang yang kamu ikuti. Nah, dia telah bercerita, katanya tadi malam begini, begini, begini, begini. Bukankah dia telah membual? Bukankah dia telah berkata begini adalah dalam keadaan tidak? Nah, benar akalnya macam-macam. Diharapkan mereka-mereka yang beriman kepada beliau menjadi murtad. Salah satu yang diharapkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menerima berita itu? Hanya satu pertanyaan. Saya ingin riwayat ini sahih. Saya ingin riwayat ini sahih. Benarkah apa yang Anda katakan adalah yang beliau sebutkan, yang beliau ucapkan? Beliau yang mengkhabarkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Benar. Saya enggak bohong, benar. Ini saudara orang yang kamu ikuti sudah enggak lagi waras akalnya. Nah, maka kamu kembalilah kepada agama nenek moyang. Abu Bakar As-Siddiq menanya itu bukan untuk meragukan. Disangka orang kafir Quraisy meragukan. Senang mereka. Oh benar ini, saya enggak bohong. Benar, dia sendiri yang cerita. Telinga saya dan mata saya menyaksikan. Maka kamu kembalilah kepada agama nenek moyangmu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan? Jika apa yang Anda sampaikan kepada saya adalah yang beliau sampaikan, sesungguhnya aku benarkan peristiwa yang terjadi pada beliau. Maka Allah menggelar dia As-Siddiq. Orang yang paling benar imannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan para bapak, para ibu. Kita wajib membenarkan, kita wajib mengimani setiap apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Apakah kita itu bisa melogika dengan akal kita? Apakah tidak? Abu Bakar telah menunjukkan bagaimana pasrahnya kita terhadap nas dalil. Pasrahnya kita terhadap sunnah. Meskipun kita tidak bisa melogika sunnah tersebut, tetapi dengan penukilan yang benar bahwa ini perkataan Rasulullah, wajib kita terima, wajib kita benarkan. Ini adalah cirinya orang yang beriman. Cirinya orang yang persaksiannya benar. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tasdikuhu fima akhbar. Wa ta'atuhu fima amar. Mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Wa jatinabu manaha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau celah. Apapun yang beliau larang, jauhi, tinggalkan. Apapun yang beliau mencela, tidak usah pikir panjang. Masa sih ini tercela sih? Masa sih ini ada begini-begini sih? Nah, kayaknya enggak. Nah, coba dulu deh. Enggak begitu. Orang yang dia itu persaksiannya benar, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, selagi datang sunnah, datang riwayat hadis yang sahih dari beliau SAW, mencela ini mencela itu, tinggalkan. Tinggalkan. Wala yu'badullahu illa bima syara'a. Dan orang tidak beribadah kepada Allah. Perhatikan, orang tidak beribadah kepada Allah. Loh, berarti enggak ibadah belas apa itu? Illa bima syara'. kecuali kita beribadahnya kepada Allah adalah dengan syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi dari persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari sini kita tahu bagaimana cara mengagungkan sunnah. Bagaimana sunnah Rasul itu diagungkan? Bagaimana orang mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agungkanlah sunnah dengan kita benarkan, kita imani dan tidak didustakan. Agungkanlah sunnah dengan kita tunaikan apa yang diperintahkan dan kita jauh kita tinggalkan apa yang dilarang. Agungkanlah sunnah dengan menjadikan beliau sebagai satu-satunya teladan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mengikuti siapapun selain apa yang disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lawan dari mengagungkan berarti menghinakan atau melecehkan. Kalau hukumnya mengagungkan sunnah adalah wajib, berarti melecehkan dan merendahkan sunnah hukumnya haram. Bahkan hukum dari melecehkan dan menghinakan sunnah jatuh pada dosa kekufuran. Jatuh pada dosa kekufuran. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus mengagungkan sunnah? Karena Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu masalah, dia masih memiliki pilihan yang lain untuk menentukan masalah mereka. Tidak patut bagi orang yang beriman. Kenapa kita wajib mengagungkan sunnah? Karena itu yang paling patut bagi orang yang beriman. Allah SWT telah memutuskan perkara, Rasul telah memutuskan perkara. Apakah patut bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, masih ada pilihan yang lain? Wah, enggak lah, kayaknya aku yang ini sajalah. Aku yang ini sajalah. Padahal keputusan Allah dan Rasulnya demikian dan demikian. Dia masih ada keputusan yang lainnya, dipilihlah keputusan yang lain. Apakah yang sebenarnya orang yang mengagungkan sunnah? Jawabannya tidak. Berarti dia belum orang yang mengagungkan sunnah. Sehingga dia jadikan apa yang Allah putuskan, apa yang Rasulullah putuskan adalah sebagai pilihan. Sebagai pilihan. Dan ini yang diteladankan oleh para sahabat. Para sahabat telah meneladankan dalam hal masalah-masalah seperti ini. Istri Rasul juga menuduhkan tentang masalah ini. Mereka semuanya telah melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, mengagungkan sunnah dan mengagungkan keputusan Allah dan Rasulnya. Dan termasuk para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istrinya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman pun juga menteladankan tentang masalah ini. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dengan umiknya Hajar di Makkah waktu itu yang tidak ada apa-apa di sana, tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan, tidak ada mata air, yang ada adalah terjalnya bukit, yang ada adalah panasnya gurun pasir, yang ada adalah kegersangan. Nah, ditinggalkan dalam kondisi seperti itu hanya diberi bekal sedikit kurma dan sedikit air. Maka apa kata Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, apakah yang seperti ini karena Allah yang memerintahkanmu? Apakah engkau tinggalkan aku dan anakmu di tempat seperti ini hanya dengan bekal seperti ini? Kamu tahu tempatnya tidak ada pohon-pohonnya, tidak ada manusianya. Ini adalah karena perintah Allah kepadamu? Nabi Ibrahim hanya mengatakan, na'am. Iya. Tidak kuasa, tidak tega. Karena cinta kepada istri, cinta kepada anaknya. apa keputusannya Hajar radhiyallahu ta'ala anha? Jika ini adalah keputusan Allah, maka saya terima, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami ada di sini. Ibu-ibu ini, para istri ini, coba ditinggal ngaji saja sudah. Sebentar-sebentar ngaji, sebentar-sebentar pengajian. Padahal di rumah itu makanan banyak, tetangga banyak, di belakang rumah ada pisang, ada jambu, ada nongko, ada blonceng, macam-macam. Di depan rumah juga begitu, ya kan? Air juga melimpah, tinggal cetek keluar airnya, tidak perlu nimbo lagi, kan begitu. Padahal ditinggal pengajian cuma sehari saja, itu pun juga gak pul, gak sehari. Cuman hari Ahad itu pun kadang-kadang, kan begitu kan. Pengajiannya jadikan setiap hari, kan enggak juga. Seperti hari kerja, mesti jam kerja dari pagi sampai zuhur, setiap hari begitu, kan enggak juga. Nah, harinya hari libur. Nah, kalau enggak libur enggak ngaji, ngaji ya. Nah, jangan enggak ngaji, kan begitu. Nah, ustadznya malah yang enggak pernah libur. Hari masuk ngajar di pondok, hari libur diminta pengajian. Loh, kapan ustadznya liburan? Lah iya, libur aja sekarang. Ustadz, jangan khawatir, nanti setelah pengajian kita akan ketambah rejo. Loh, nanti lo ditunggu pengajian di tempat yang lain. Gak bisa ketambah rejo. Tambah rejo itu mana di sini? Baik. Banyak yang mengeluh para istri ini. Makanya para istri ini harus menjadi istri-istri yang solihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Anda tidak akan ditelantarkan. Suami pergi mengaji bukan menelantarkan. Makanya para suami jangan mengaji sendiri. Ajak istri supaya tahu. Gini loh pengajian itu. Saya tidak menelantarkan kamu. Misalnya begitu kan. Toh kalaupun ditinggal di rumah sudah ada makanan macam-macam. Ada yang meninggalkan istri pengajian tidak diberi makanan? Tidak ada kan? Kenapa kita harus mengagungkan sunnah? Karena Allah SWT menyebutkan surat An-Nisa ayat nomor 80. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia orang yang taat kepada Allah. Mengagungkan sunnah adalah mentaati sunnah. Mentaati sunnah adalah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyebutkan orang yang taat kepada Rasul adalah orang yang taat kepada Allah. Wajibnya kita taat kepada Rasul sama sebagaimana wajibnya kita taat kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga wajib mengagungkan sunnah. Mengapa kita harus mengagungkan sunnah? Karena Allah azza wa jalla berfirman surat Al-Ahzab nomor 21. Dia azza wa jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang hasanah, teladan yang baik. Bagi orang yang berharap perjumpaan dengan Allah, yang mengharapkan bertemu dengan Allah di hari akhir, dan orang yang berharap kebahagiaan di hari akhir, dan bagi orang yang ingin berzikir menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teladan itu baru disebut teladan jika baik. Orang memiliki kebaikan, maka dengan kebaikan yang dia miliki dia patut jadikan teladan. Tapi adakah orang yang memiliki dan mengumpulkan semua kebaikan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang oleh Allah sudah disebutkan pada diri beliau ada uswah hasanah. Sisi kehidupan beliau yang manapun uswah hasanah. Teladan yang baik dalam akidah, teladan yang baik dalam ibadah, teladan yang baik dalam muamalah, teladan yang baik dalam adab akhlak adalah teladan yang baik. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah beliau sederhana, bukan ibadah yang muluk-muluk, yang memayahkan, yang meletihkan, yang memaksa, yang sehingga umatnya terpaksa. Tidak. Teladan beliau adalah teladan yang sederhana dalam ibadah. Makanya pada bapak, pada ibu yang dirahmati Allah, tidak bakal orang jika menunaikan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, dia tunaikan seluruhnya, dia akan keletihan, dia akan kecapean. Tidak. Karena sesungguhnya pengamalan sunnah itu begitu sederhana. Begitu sederhana. Bahkan orang yang melampaui sunnah tercela. Dia tidak termasuk orang yang mengagungkan sunnah. Karena mengagungkan sunnah itu begitu sederhana. Sederhana itu maksudnya beripun toh? Sederhana itu maksudnya beripun? Gimana? Sederhana itu berarti orang moyo-moyo ning yo ora ngremeh-ngremeh nih. Meniku hukumnya bidah sunnah. Allah mek sunnah niki ngremehke jenenge. Akhirnya mboten diamalke mergo hukumnya sunnah. Nah. Biasane pirang rakaat sak ngono aku kuat iso sak nyerok rakaat kok. Niki berarti ngoyo-ngoyo. Mengamalkan sunnah tidak begitu, mengagungkan sunnah tidak demikian. Mengagungkan sunnah itu begitu sederhana. Orang itu tidak ada ceritanya dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk puasa setiap hari, sehingga dia jadikan slogannya tanpa tiada hari tanpa puasa. Tidak ada begitu. Ini tidak mengagungkan sunnah, justru menyelisihi sunnah. Demikian juga tidak ada yang diajarkan dalam Islam orang sepanjang malam sholat malam, tidak pernah istirahat, tidak pernah istirahat. Ini menyelisih sunnah, tidak mengagungkan sunnah. Demikian juga para jomblo tidak mau menikah, biar saya jomblo saja, ngaji saja, menyelisih sunnah. Tidak sederhana yang seperti itu. Perhatikan, ada tiga orang sahabat yang datang ke rumah istri Rasulullah menanyakan tentang perihal ibadahnya Rasulullah di rumah. Rasul kalau ibadah di rumah itu bagaimana? Diceritakan oleh sisinya Rasulullah. Rasul kalau di rumah begini, begini, begini, begini. Mereka bertiga berkumpul setelah itu. Oh, cuma begitu ya? Wajar. Beliau kan Rasulullah. Nah, sehingga wajar apabila ibadahnya beliau cuma seperti itu. Bagaimana tidak wajar? Beliau loh diampuni dosanya yang sudah dan yang akan datang. Nah, kita siapa yang ampuni dosa kita? Mbah toh? Enggak. Nah, kalau begitu, saya mulai hari ini dan seterusnya, aku mulai la wala arkudu. Aku akan terus sholat malam sepanjang malam dari isya sampai subuh dan tidak tidur malam. Hebat apa enggak? Hebat. Hebat dong ya. Ngedur loh. Ngalah-ngalahin dalang loh. Dalang itu jam sedoso. Dan ini loh kayak ngisah ngantos subuh. Boten tilem. Sholat malam. Hebat nih. Hebat rumangsane awake dhewe ning hebat niku mboten kok rumangsane awake dhewe kan ngoten nggih. Bagaimana menurut Allah dan menurut Rasulnya? Yang satu lagi juga tidak kalah hebatnya. Nah, amma ana, adapun saya, karena Nabi sederhana sebetulnya kan beliau diampuni dosanya yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Lah kita enggak ada yang jamin. Oleh karenanya saya asumu abadan. Saya akan terus berpuasa. Tiada hari tanpa puasa. Pokoknya ketemu poso. Sesuk ketemu poso, sok mben poso, mben dawa poso, mben dawa neh poso. Gak tahu enek dina kejaba apa poso. Nah. Hebat napa mboten? Hebat. Enten napa mboten ngoten niku? Enten rencang kula niku. Rencang nggih terodok dulur. Angger tenggen kula niku nggih ngoten. Kula jak sarapan anu Mas, sepurane aku poso. Besok-besok lagi datang dijak mangan nggih ngoten niku. Sepurane Mas aku poso. Kapan ae nyang omahku kok mesti poso? Kapan wae gak poso? Yo mendino Mas poso. Nah. Nek kejaba nek riyo. Lho. Lah kok poso ngono kuwi terus poso apa? Yo mbuh wis pokoke aku ikhlas Mas. pokoknya aku ikhlas. Niku kula mboten nganten-nganten kene iki. Asli. Corenten videone kula video pas niku. Mboten nonton CCTV pas niku. Tahun 90 sekian. Niku dulur kula niku kunjung teng kos kan kula. Saben dinten niku poso. Mboten poso nek riyo tok niku. Riyo kan mek rong dina to nggih. Idul Fitri sedino, Idul Adha mek sedino. Nah, ditambah dina tasyrik niku tok sing mboten poso. Liyane poso mboten-mboten, mboten nate mboten poso. Lho hebat to nggih. Nggih ngoten niku. Lah yang satu lagi lebih hebat. Yang satu lagi lebih hebat. Nek sing siji bengi ngedur ngibadah salat bengi. Sing siji awane ngedur ngibadah poso. Lah yang satunya lebih hebat. Amma ana, kalau saya mulai hari ini dan seterusnya, la atazawwaju abadan, aku moh rabi sampai mati. Moh napa wau? Moh rabi. Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Hebat napa mboten? Hebat pundi kali sing pertama niku? Hebat sing paling akhir. Karena apa maksudnya dia itu tidak mau menikah? Malam-malam biar fokus sholat malam. Enggak mau sholat diganggu, mas. Kok sholat toh, mas? Siang juga enggak mau diganggu. Nah, siang pun bisa ibadah. Enggak diganggu istri. Enggak diganggu anak-anak. Lebih hebat dia. Siang malam dia bisa fokus ibadah. Berita kejadian ini sampai kepada Rasulullah SAW tadi, kabarkan kepada beliau, sehingga beliau menanya kepada mereka bertiga, a'antumul ladzina qultum kada wa kada, apakah kalian orang yang telah mengucapkan demikian dan demikian? Ala inni atqakum billah wa akhsyakum ilallah. Ketahuilah tidak ada orang, tidak ada manusia yang lebih takut, yang lebih takwa kepada Allah melebihi saya. Kalau anda mencari orang yang paling bertakwa kepada Allah, carilah. Anda tidak akan temui melebihi ketakwaan saya kepada Allah. Anda mencari orang yang paling takut kepada Allah, carilah, silakan. Anda tidak akan dapati orang yang lebih takut kepada Allah melebihi saya. Artinya Nabi sudah pol-polan. Takutnya beliau, takwanya beliau kepada Allah sudah paling polnya adalah Nabi SAW. Jangan anda itu merasa lebih takut, anda lebih bertakwa sehingga anda ibadahnya seperti ini. Bukan. Orang yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah adalah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan. Wa inni, dan sungguhnya anda melihat saya. Usolli wa arkudu. Malamku aku bagi waktu itu. Sebagian malam saja aku sholat, sebagiannya untuk tidur. Usolli wa arkudu. Sebagian waktu malamku untuk sholat, sebagian waktu malamku untuk tidur. Tinggal 5 menit. Oh enggak. Tak kira tinggal 5 menit. Kok terasa? Tayyib, jamaah diharapkan agak maju karena yang datang belakangan biar dapat tempat. Nah, yang sebelah kiri masih banyak yang longgar, dipersilakan. Walakinni, akan tetapi usolli wa arkudu, akan tetapi kalian harus tahu saya itu waktu malam saya bagi, sebagiannya untuk saya sholat, sebagiannya untuk aku tidur. Bukan sepanjang malam adalah untuk sholat, tidak. Wa asumu wa uftiru, dan kalian tahu saya kadang-kadang puasa, juga kadang-kadang tidak berpuasa. Bukan sepanjang tahun setiap harinya puasa, tidak. Kalian mengetahui kadang-kadang saya puasa, kadang-kadang juga tidak berpuasa. Sampai suatu hari ketika Rasul itu di Arafah waktu itu, sedang haji kan? Orang yang haji itu puasa Arafah apakah tidak? Dites oleh sahabat kan, dibawakan. Nah, minum. Kalau Rasul nanti minum berarti beliau tidak puasa. Kalau tidak minum berarti puasa. Ternyata Rasulullah minum. Puasa sunnah Arafah bagi orang-orang yang tidak haji. Tidak sepanjang tahun, sepanjang hari Rasulullah itu puasa. Terkadang saya puasa, juga terkadang saya tidak berpuasa. Nah, kemudian siapa tadi yang merasa lebih hebat? Malam-malamnya enggak mau diganggu istri, siang-siang enggak mau diganggu istri, malam bisa sholat malam sampai pagi, siang bisa berpuasa dan jenak puasanya enggak diganggu istri. Siapa tadi yang merasa lebih hebat? Nah, ketahuilah, wa atazawwajun nisa. Kalian tahu benar bahwa aku tidak sekedar menikah dengan seorang wanita. Aku menikahi beberapa wanita. Berapa istrinya Rasulullah? Ada 13, yang sah ada 11. Kemudian yang dalam waktu bersamaan ada 9 istri. Yang dalam waktu bersamaan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul menegaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak senang dengan sunnah yang aku ajarkan yang sederhana seperti ini, barang siapa yang tidak mengagungkan sunnahku dengan cara yang sederhana seperti ini, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golongan umatku yang menegakkan sunnahku, tidak termasuk golongan umatku yang mengagungkan sunnahku. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kembali kepada bab, semua sisi kehidupan agama itu adalah hasanah. Sampai pun budi pekerti beliau, tingkah pola beliau adalah teladan yang hasanah. Menurut ayat ini, Imam Tirmidzi membuat kitab secara khusus disusun oleh beliau, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Peri kehidupan Rasulullah SAW itu ditulis oleh beliau dari sifat fisiknya, sifat-sifatnya akhlak, sifat-sifat perbuatan, semuanya dirangkum oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan itu bagus untuk dikaji, supaya kita tahu siapa Nabi kita. Bagaimana rambut beliau, bagaimana jubah beliau, bagaimana cincin beliau, bagaimana posisi cara berjalan beliau, bagaimana cara duduk beliau, bagaimana cara minum beliau, bagaimana cara beliau itu. Nah, macam-macam disebutkan oleh beliau, Al-Imam Tirmidzi riwayat-riwayatnya. Apa warna jubah beliau, apa warna imamah atau sorban beliau, disebutkan di situ supaya kita tahu. Semakin kita tahu, kita kenal, semakin kita kenal, kita cinta. Nah, kenapa kita harus mengagungkan sunnah? Karena Allah SWT berfirman surat An-Nur ayat nomor 54. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Dan sekiranya kalian taat kepadanya, niscaya kalian orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan tidak ada tanggung jawabnya seorang rasul melainkan hanya menyampaikan keterangan yang jelas. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita itu membutuhkan hidayah. Semua kita membutuhkan hidayah. Apabila kita tidak mendapatkan hidayah, tidak bisa hidup kita ini. Kita tidak tahu makanan kita di mana. Kita tidak tahu bagaimana mencari makanan. Hanya Allah yang memberikan hidayah. Dan kunci hidayah Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Rasul. Orang-orang yang mengagungkan sunnah. Sehingga mengagungkan sunnah adalah sumber hidayah. Barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah, maka agungkan sunnah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, hidayah itu setiap saat kita minta, setiap saat karena kita butuh hidayah. Sehingga itulah Allah SWT tidak pernah membiarkan kita, melainkan kita meminta hidayah. Ya bena Adam, kullukum dalun illa man hadaituhu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak manusia, sungguhnya setiap kalian itu tersesat, kecuali yang aku beri hidayah baru mereka tidak tersesat. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan berikan hidayah kepada kalian. Hidayah berarti diminta. Hidayah bukan ditunggu. Bu, kapan bu jenengan sholat bu, panjenengan itu sak janit yang saya mboten nate ngeleki tiang, mboten nate ngeleki tiang, tiang saya mboten nate ngeleki tiang. Kapan jenengan sholat? Sik toh. Engko nek enek hidayah lah aku sholat. Nunggu hidayah. Engko nek enek, nggih nek enek lah nek mboten enek. Lah nek mboten sholat-sholat. Banyak saudara kita yang seperti itu. Dia sangka hidayah itu ditunggu. Tidak bisa kita menunggu hidayah. Hidayah itu diminta. Hidayah itu oleh Allah SWT diberikan kepada orang yang meminta hidayah. Carilah jalan hidayah. Jemputlah hidayah. Mintalah hidayah. Niscaya Allah akan memberikan hidayah. Perhatikan. Kita diperlihatkan jalan hidayah. Belum tentu orang mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan orang yang tidak mau menyongsong hidayah? Orang yang tidak mau meminta hidayah, maka Allah akan jauhkan dari jalan-jalan hidayah. Orang yang paling tahu benar-benar jalan hidayah, tetapi oleh Allah tidak diberi hidayah lantaran dia enggan menerima hidayah, Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Dia melihat hidayah, dia mendengar hidayah, dia menyaksikan hidayah, dia membela orang yang membawa hidayah. Bahkan ibarat orang sekarang dia katakan, siapa yang berani melanggar, siapa yang berani mengganggu dakwahnya keponakan kulangkai dulu mayat saya. Fasilitas kurang apalagi yang diberikan si Abu Thalib. Pelindungan dakwah apalagi yang diberikan Abu Thalib. Dia tahu hidayah, dia melihat hidayah, dia mendengar hidayah. Dia tahu siapa yang membawa hidayah. Tapi dia tidak ada kepedulian untuk mau menerima hidayah. Dia enggan menerima hidayah sehingga oleh Allah disimpangkan hati. Disimpangkan hatinya. Hidayah itu diminta, hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Maka carilah hidayah sehingga orang oleh Allah diberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap sehari semalam minimal 17 kali kita meminta kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, wilo wong muslim ngono urung bener cek podo sesat kabeh. Mangkane anggo salat njaluk hidayah. Kowe iki saiki gak usah Islam, melu agama kene iki sing wis gak sesat, mesti dijamin swarga. Iya iki. Lah iya. Aku lagi iki ngedong. Lah iya lho. Saben dina saben bengi ping 17 tak waca. Lah kok gak paham-paham aku ya. Nah. Lah terus piye aku golek malaikat Islam? Gak popo agama kabeh kuwi padha. Masya Allah, subuhat yang luar biasa. Orang-orang yang rentan akidah, rentan imannya mudah termakan. Mudah termakan. Nah. Bisa jadi orang yang jauh dari pengajian, dia mudah termakan dengan masalah seperti ini. Minimalnya dia terusik akidahnya. Bener ora, bener ora. Iya ora, iya ora. Itu ya. Nah, karena apa tadi? Setiap sehari semalam 17 kali minimalnya meminta hidayah. Loh, lah ya aku sajane wis bener apa cik sesat ya kok cik lagi minta hidayah terus. Minimalnya terusik kalau enggak pernah mengaji begitu. Makanya ngaji tafsir dimulai dari Al-Fatihah dahulu, diperjelas. Abdullah ibnu Umar menghafal surah Al-Baqarah itu butuh waktu bertahun-tahun. 8 tahun. Al-Baqarah. Santri saya 2 tahun 30 juz. Hebat santri saya. Abdullah bin Umar perlu waktu 7 tahun. 8 tahun surat Al-Baqarah saja. Karena apa bedanya? Belajarnya Abdullah bin Umar itu ayat per ayat, kemudian tafsirnya seluruhnya. Supaya paham benar apa yang dia baca, supaya paham benar apa yang dia hafal. Nah, belajar dari tafsir surah Al-Fatihah. Menurut saya wajib semua kita itu belajar tafsir surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah rukunnya sholat. Dan orang apabila membaca tidak paham, tidak bisa khusyuk. Barang siapa yang sholat tidak khusyuk, tidak ada pahala sholatnya. Sah sholatnya, tapi tidak ada pahalanya. Karena pahala sholat itu tergantung kekhusyuan. Berapa persen dia khusyuk, maka itulah yang dia dapatkan. Makanya Rasul menyebutkan begitu. Tidak ada diantarkan melainkan dalam sholatnya ada yang mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 1/7, begitu dan seterusnya. Kata para ulama, karena kekhusyuanlah orang dinilai dalam sholatnya. Lah kalau jenengan sholat Fatihah saja enggak paham, bagaimana bisa khusyuk? 17 kali minimalnya meminta hidayah. Enggak tahu apa yang diminta? Enggak tahu apa yang diminta? Bapak sudah minta hidayah nah. Duko, lah kok duko? Sehari semalam 17 kali dia baca meminta hidayah kepada Allah. Dia enggak merasa, menunjukkan selama ini dia membaca sekedar di lisan. Bagaimana dia mendapatkan pahala dari sholatnya? Memang sah sholatnya, tapi apakah seseorang tidak berharap pahala dari sholat? Maka perbaiki bacaan sholat, dan rukun sholat itu wajib kita dahulukan. Tafsir surat Al-Fatihah. Mendesak, minta ustaz-ustaz setempat. Ustaz berarti wajib nanti malam ustaz. Nanti malam kursus kita. Nah, setiap malam. Nah, sampai selesai Al-Fatihah. Belajar tafsir surat Al-Fatihah. Apa kata para ulama tentang masalah ihdinash shiratal mustaqim? Bukan karena kaum muslimin itu masih tersesat sehingga minta hidayah. Tidak. Hidayah itu ada dua para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Hidayah, hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah menuju Islam dibutuhkan semua manusia yang belum beriman. Dan orang yang sudah berislam, orang yang sudah beriman bukan berarti tidak lagi butuh hidayah. Dia butuh hidayah untuk bisa mengamalkan Islam. Yang belum berislam tersesat. Mereka tersesat. Sedangkan kaum muslimin, mereka tidak lagi tersesat. Hanya saja mereka butuh bagaimana mengamalkan Islam. Membutuhkan hidayah. Dan di antara jalan hidayah, kata para ulama, berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan, fa'in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul, kalau kalian mengagungkan sunnah, maka niscaya kalian diberi hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Agungkan sunnah, pelajari sunnah yang sahih-sahih kita pelajari. Semakin kita pelajari sunnah, semakin kita mengerti sunnah, semakin kita akan membenarkan sunnah, mengimani sunnah, mengamalkan sunnah. Dan inilah jalan-jalan hidayah. Dan itulah jalan-jalan hidayah. Kenapa kita harus mengagungkan sunnah? Karena Allah berfirman surat An-Nur ayat nomor 63. فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintahnya. Perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Allah akan timpakan kepada mereka fitnah, atau Allah akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Kenapa harus mengagungkan sunnah? Karena menyelisih sunnah sumber petaka. Orang yang dia ingin selamat dari petaka, maka dia harus mengagungkan sunnah. Allah SWT mengancam orang-orang yang menyelisih sunnah, yang tidak mengagungkan sunnah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka. Fitnah ini guna apa dong? Tuduhan tak terbukti. Nggak demikian. Pak, aku difitnah. Piye ceritanya? Lah aku diarani nyolong pelem, padahal aku tidak. Aku orang nyolong pelem. Nah, lah aku nyolong apa? Nyolong jambu padahal aku. Lah ya, difitnah katanya. Nah, difitnahnya. Di fitnah aku jadi ini nyolong pelem sak obrok. Ya padahal mbok colong sak pelem setengah obrok. Ya Allah, astagfirullah. Kok begitu orang? Fitnah itu bukan tuduhan tak terbukti. Fitnah itu ujian. Ujian itu berarti ulangan. Ngoten nggih. Lagi. Baik. Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Malik rahimahullah menyebutkan tentang makna fitnah dari alam ayat ini. Dan kita barangkali tidak pernah menyangka fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syirku. Atadruna mal fitnatu? Apakah kalian tahu wahai umat apa yang dimaksudkan fitnah dalam ayat ini? Innamal fitnatu yasyirku. Ketahuilah bahwa fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah asyirku. Apa itu? Syirik. Syirik itu dosa apa? Dosa besar yang paling besar. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah. Sesungguhnya dosa menyekutukan sesuatu dengan Allah adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Nah, coba, gara-gara orang tidak mengagungkan sunnah, gara-gara orang melecehkan sunnah, dia oleh Allah ditimpakan syirik, dijatuhkan dia dalam dosa syirik, dosa besar yang paling besar. Bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, pertama kata Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang dia menyelisih sunnah, di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Terdapat apa? Penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksudkan adalah dia lebih memilih selain sunnah. Ketika dia lebih memilih selain sunnah, dia pertuhankan selain Allah. Allah SWT perintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sedangkan dia masih memiliki sesuatu yang lain yang ditaati. Ada syirkut ta'ah, menyekutukan Allah dalam hal ketaatan. Allah perintahkan taat kepada Allah dan kepada Rasul, tetapi anda mentaati selain Allah dan selain Rasul. Anda menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal ketaatan anda. Atadrunana mal fitnatu? Apakah kalian tahu apa itu fitnah dalam ayat ini? Al fitnatu iya syirku. Sesungguhnya fitnah itu adalah syirik. Bermula dari orang itu menyelisih sunnah. Bermula dari orang melecehkan sunnah, tidak mengagungkan sunnah, tetapi dia terseret pada dosa besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya dan bila minasyirki wa ahli, kita berlindung kepada Allah dari dosa syirik dan juga ahli syirik. Kenapa kita wajib mengagungkan sunnah? Karena Allah SWT berfirman surat Al-Hujurat ayat nomor 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengeraskan suara kalian melebihi suaranya nabi, melebihi suaranya nabi. Dan jangan kalian keraskan pembicaraan kalian dengan nabi sebagaimana pembicaraan kalian kepada sesama kalian yang lain. Jangan. Niscaya akan gugur amalan-amalan kalian. Akan gugur amalan-amalan kalian sementara kalian tidak merasakannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menunjukkan adab. Yang adab ini diajarkan kepada para sahabat. Tidak boleh berbicaranya para sahabat itu berteriak-teriak. Tidak boleh. Ayat ini ketika diturunkan, ada seorang sahabat yang menangis. Tidak berani bertemu Rasulullah. Sampai beberapa malam, sampai beberapa hari. Tidak berani. Sholat setelah sholat pulang. Sholat setelah sholat berjamaah pulang. Menangis dia. Kenapa? Karena dia merasa orang di antara para sahabat yang suaranya paling keras dia. Sayalah orang yang paling keras suara saya ketika saya bicara dengan Rasulullah. Ternyata diturunkan surat ini. Maka dia menangis selama 3 hari 3 malam, dia tidak menemui Rasulullah. Tidak berani. Menangis mengharapkan Allah mengampuni dosanya. Allah SWT mengampuni kesalahannya. Padahal ayat ini tidak secara khusus turun untuk beliau. Tidak. Tapi begitu para sahabat. Para sahabat apabila mendengarkan peringatan-peringatan, bukan melihat yang lain, bukan menilai orang lain. Ini kelebihan para sahabat. Hati mereka orang-orang yang paling lembut, orang-orang yang paling baik. Para sahabat adalah abarruhum quluban. Sebaik-baiknya manusia, hatinya manusia yang paling baik adalah para sahabat. Makanya ada peringatan dari Allah, peringatan dari Rasulullah, mereka itu menangis. Menangisi pribadi-pribadi mereka. Tidak menilai orang. Allah SWT peringatkan ayat-ayat tentang munafik. Siapa yang paling merasa munafik? Para sahabat. Maka yang menangis para sahabat, orang munafik, tenang orang munafik. Nah, ayat ini bukan untuk saya. Tenang orang munafik. Para sahabat menangis. Ketika Rasul menyebutkan arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan. Para sahabat yang berduka, para sahabat yang sedih, mereka yang membaca diri-diri mereka, segera mereka bercermin, segera mereka berkaca. Kiranya aku orang yang paling munafik. Kiranya aku orang yang paling munafik. Segera istighfar, segera bertaubat kepada Allah. Begitu para sahabat. Makanya jadikan akhlaknya para sahabat menjadi akhlak-akhlaknya kita. Ustaz menyampaikan peringatan. Tercelanya bid'ah, tercelanya ahli bid'ah, maka jangan memandang orang lain. Kira-kira bisa jadi kita inilah orang-orang ahli bid'ah. Kita ini orang-orang yang belum cakap, belum pantas disebut sebagai ahli sunnah. Bukan disebut begitu peringatan bid'ah, peringatan ahli bid'ah, langsung yang dilihat orang lain. Kalau saya kan sudah ahli sunnah, saya kan bukan ahli bid'ah. Kita harus tahu sifat ciri-ciri ahli bid'ah. Masih banyak yang bercokol pada kita. Ahli bid'ah itu dia ada ciri-cirinya apa? Tidak paham maqasidus syar'i. Tidak paham maksud-maksud syariah itu tidak paham. Jenengan semua sudah paham toh maksud-maksud syar'i. Maqasidus syar'i sudah paham. Nah, lah gitu kok ngaku ahli sunnah? Padahal ini saya lihat ciri-cirinya ahli bid'ah. Tidak paham maqasidus syar'i. Makanya peringatan yang didatangkan Rasulullah sebelum para sahabat itu menangisi orang lain, menangisi diri-diri mereka sendiri. Maka jadikanlah peringatan sebagai peringatan sebagaimana para sahabat. Begitulah para sahabat begitu datang firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian melebihi suaranya nabi. Maka sahabat-sahabat yang merasa suaranya keras menangis, karena dia yang merasa berdosa. Padahal yang dimaksudkan bukan ini, bukan para sahabat. Memang ada di antara para sahabat yang seperti itu, cuman bukan ayat ini khusus untuk mereka. Tapi mereka menangis, diri-diri mereka sendiri ditangisi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan pula kalian apabila bicara dengan nabi, suara kalian kalian keraskan seperti kalian bicara dengan teman yang lain. Jadi ada adab, ada akhlak, harus beda. Anda bicara dengan nabi dengan anda bicara dengan kawan. Ada adab yang Allah SWT ajarkan. Para ulama menyebutkan ayat ini secara langsung berkaitan dengan para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW. Adabnya berbicara, adabnya bersuara ketika Nabi masih kesang seperti ini. Tetapi ayat ini juga bicara tentang bagaimana adabnya umat terhadap sunnahnya Rasulullah SAW, termasuk adab yang diajarkan oleh para ulama beristimbat menyimpulkan pelajaran dari ayat ini. Jika sedang dibacakan di majlis anda hadis di antara hadisnya Rasulullah SAW, maka tidak dibolehkan. Ada yang orang bersuara sehingga suara dia akan menghalangi orang-orang yang mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada hadis dibacakan dalam pengajian seperti ini, tidak boleh orang berbisik kepada temannya sehingga suara hadis yang dibacakan terganggu oleh bisikan temannya. Tidak boleh. Termasuk tidak beradab terhadap Rasulullah SAW, tidak mengagungkan sunnah. Anda mengagungkan sunnah, maka ketika dibacakan hadis, diam. Dengarkan sunnah, dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang salaf yang menyampaikan hadis. Dia seorang yang buta. Dia tidak mau menyampaikan hadis jika masih ada terdengar suara. Kalau murid-muridnya belum benar-benar senyap, tidak disampaikan hadis. Masih ada bunyi kemersek, posisi duduk masih belum tepat, belum disampaikan hadis. Sampai benar-benar senyap, baru dibacakan hadis. Kenapa? Ta'zimun lis sunnah. Wajibnya mengagungkan sunnah. Makanya ini jadi pelajaran dalam pengajian-pengajian. Kenapa kok harus diam? Bukan karena menghormati ustaz, tapi hormatilah sunnah yang disampaikan. Agungkan sunnah yang disampaikan. Karena kita yang disampaikan adalah sunnahnya Rasulullah, maka agungkan sunnah ini. Mengagungkan sunnah adalah kita diam. tidak bersuara, apalagi melebihi suara ustaz yang menyampaikan pengajian. Nah, di sini ceramah, di belakang ceramah pula. Itu yang gitu. Nah, ibu-ibu juga begitu terkadang. Di sini ada majelis, nah, di sana di partisi di belakang hijab ada majelis sendiri, kan gitu ya. Hanya bedanya kalau di sini majlisnya pengajian, di sana majlisnya resep-resep masakan, misalnya gitu. Nah, gimana ya Om ya caranya bikin ini Om ya? Oh itu gini, pertamanya ini, macoknya jangan keras-keras, macam-macam. Di sini ceramah sana ceramah pula, kan gitu. Ibu-ibu ini, nah, umahat, akhwat. Kok bisa ya bikin ini gimana? Oh itu diajarkan di Pondok Salman, Pondok Ustaz Abdul Halim sana diajarkan, awat-awatnya diajari. Nah, caranya gini-gini, enggak dah. Boten. Terasa kalau promosi ya. Ibu-ibu ini, awat. Makanya ibu-ibu dan awat juga begitu kalau pengajian senyap, diam. Nek meneng ngantuk Ustaz. Lah niku. Nggih pun dengan pola mawonipun. Kesane mboten ngantuk nek ngoten. Nah. Disebutkan oleh Allah sebenarnya di antara dosa yang Allah sebutkan kenapa mengagungkan sunnah hukumnya wajib, karena melecehkan sunnah menggugurkan amal. Ada perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amal, dan ini tidak menggugurkan iman, tidak menggugurkan Islam, hanya menggugurkan amal. Contoh di antara amalan yang itu bisa menggugurkan amal adalah orang yang meninggalkan sholat asar, maka akan gugur amalan dia sepanjang hari itu, dari pagi sampai asar. Amalan yang dilakukan gugur semuanya amalannya. Sedangkan ini dosa, tidak mengagungkan sunnah, melecehkan sunnah. Di hadapan Rasulullah dia bicara dikeraskan. Rasulullah berbicara dia lebih keras suaranya melebihi suaranya Rasulullah. Hadis Rasulullah disampaikan dia bicara atau dia berbisik atau dia mengganggu temannya sehingga temannya yang ingin mendengarkan hadis terhalangi suaranya, terganggu suaranya dengan suaranya dia. Dia tidak mengagungkan sunnah, tidak mengagungkan hadisnya Rasulullah SAW, maka gugur amalannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, "Fahadzzaral mu'minina min khubuti a'malihim." Di dalam ayat ini Allah SWT peringatkan orang-orang yang beriman akan gugurnya amalan-amalan mereka. Bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan sebab mereka itu bicaranya itu apa adanya, tidak ada adab-adab, tidak dilembutkan, tidak sedikit dilirihkan menghormat Rasul, tetapi apa adanya dia bicara. Tidak boleh bicara kepada Rasul itu seperti itu, harus ada adab yang diatur, intonasi yang diatur, volume yang diatur, adab-adab bicara yang diatur. Tidak boleh memandang Rasul begitu saja dipandang, tidak boleh. Para sahabat Rasul itu tidak ada yang berani bertatapan wajah dengan Rasulullah SAW, itu tidak ada. Tapi begitu Rasul tidak melihat, mereka pada melihatnya Rasulullah. Tapi begitu dipandang Rasulullah, tidak tahan mereka itu, langsung tundukkan wajah. Tidak kuat dipandang oleh Rasulullah. Bukan karena semata-mata itu tidak kuat, tetapi karena mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama yajharu ba'duhum li ba'din, dengan sebab mereka bicara kepada Rasulullah sebagaimana mereka bicara sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Walaysa hadza fi riddatin, ini bukan kemurtatan. Bal maksiatun, ini adalah dosa maksiat. Tuhbitul amala wa sahibuha la yashuru biha, ini adalah maksiat yang bisa menggugurkan amalan, di mana orang yang memiliki amalan tidak merasa bahwa amalan-amalan telah digugurkan. Famadzannu biman qaddama ala qawli Rasulillah sazamidu wa hajihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hajihi wa tariqihi. Ini baru orang yang sifatnya kalau bicara keras saja kepada Rasulullah, batal gugur amalan-amalannya. Lalu bagaimana menurut Anda dengan orang yang dia lebih mendahulukan sabda, lebih mendahulukan ucapan orang lain, mendahului sabdanya Rasulullah, mendahulukan petunjuk orang lain, mendahului petunjuknya Rasulullah, mendahulukan jalan yang ditempuh orang lain, mendahului jalan yang ditempuh Rasulullah, tentu lebih besar dosanya, tentu lebih besar pula akibat keburukannya, akibat dari tidak mengagungkan sunnah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita wajib mengagungkan sunnah? Karena mengagungkan sunnah diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dikisahkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, pada suatu hari Rasulullah berkultum subuh, menyampaikan mu'idhu hasanah di waktu sholat subuh. Selesai sholat subuh, Imam Ahmad yang menyebutkan masalah ini, disampaikan kuliah subuh itu begitu mengena. Kuliah subuh waktu itu begitu mengena, temanya begitu tepat, pengambilan waktunya juga begitu tepat, dengan intonasi yang Rasul benar-benar begitu tepat, sehingga benar-benar menyentuh kalbu, menyentuh jiwa. Al-Irbad bin Sariyah menceritakan, wa'adhana Rasulullah SAW wa'idhatan balighatan wajilat minhal qulum wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Pada pagi hari itu Rasul memberikan mu'idhah hasanah kepada kami dengan mu'idhah yang begitu mengena, begitu mendalam maknanya, mu'idhatan balighatan, yang maknanya begitu mendalam dan begitu mengena. Siapapun yang mendengarkan pasti dia itu akan dengarkan dengan telinga dan meresap sampai ke hati, sampai kerelung-relung hatinya. Hati kami pun menjadi takut dengan sebab kami dengarkan mauidhah itu, dan mata-mata kami pun berlinang dengan kami sebab mendengarkan mauidhah waktu itu. Kami tidak tahan mendengarnya, kata para sahabat demikian. Al-Irbad bin Sari yang mewakili para sahabat mengatakan, fakulna, maka kami pun meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, kami merasa bahwa ini adalah wasiat perpisahan Anda, ini adalah mau'izah yang terakhir, kami merasa bahwa setelah ini kami tidak akan mendapatkan mau'izah lagi, kami merasakan mau'izah yang Anda sampaikan adalah karena Anda akan berpisah bersama kami. Fa'ausina, maka kami takut ya Rasul berpisah dengan Anda sebelum Anda memberikan wasiat kepada kami. Kami tidak mau kembali kepada yang dahulu, kami ingin ada pegangan kalau Anda meninggalkan kami. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Itulah makna wasiat, kalimat yang begitu penting yang dijadikan pegangan oleh orang yang diberi wasiat. Maka Rasul memberikan wasiat. Apa wasiat Rasulullah? Usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ati wa in 'abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah yang pertama. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun itu pemimpinmu yang keliru, pemimpinmu yang tersalah, menjadi pemimpin padahal dia tidak berhak jadi pemimpin. Coba perhatikan, orang yang tidak berhak menjadi pemimpin tapi nyata-nyata dia jadi pemimpin, tetap diwajibkan untuk didengarkan dan ditaati. Bagaimana dengan yang sah menjadi pemimpin? Maka wajib didengar dan wajib ditaati. Wa in 'abdun habasyyun, ini dalilnya. Meskipun yang jadi pemimpin kan adalah abdun, budak, habsyi sekalipun. Bolehkah seorang budak menjadi pemimpin? Tidak boleh. Pemimpin syarat yang pertama harus orang merdeka. Pemimpin harus orang merdeka. Rasul menyebutkan, wa in 'abdun habasyyun, berarti dia pemimpin yang tersalah. Dia sebenarnya tidak berhak jadi pemimpin, tapi dia berkuasa. Mungkin karena ghalabah, dia kumpulkan para budak, kemudian dia berontak, kemudian dia menang, dia jadi pemimpin. Maka meskipun dia adalah seorang budak, dengar dan taatlah pemimpin kalian. Perhatikan bagaimana dengan pemimpin yang nyata-nyata jadi pemimpin dengan keabsahannya. Adakah hak dia untuk tidak didengar, tidak ditaati? Maka tidak. Perhatikan, ini pesan wajibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang tinggal hidup setelahku nanti, dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Penyakit itu, ketika Anda mendapat perselisihan banyak itu, berarti ada penyakit-penyakit yang akan menimpa umat. Penyakit perpecah belahan, penyakit perselisihan, sehingga orang tak lagi tahu mana yang hak dari yang batil dalam agama ini. Orang kebingungan mengaji kemana, semuanya mengatakan pengajian sunnah. Begitu, semua mengatakan pengajian sunnah, tapi saya tidak tahu mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, sehingga kebingungan. Orang tidak lagi bisa mencari mana yang putih dari yang tidak putih, saking banyaknya warna-warna yang ada yang menodai lempengan putih yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, Rasulullah meninggalkan umat ini, taraktukum ala mahajjatin baydha lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas lempengan putih yang bersih. Panjenengan tahu warna putih kan? Yang putih bersih itu berarti tak bernoda. Ini Islam yang musaffa, Islam yang murni, Islam yang benar itu warnanya putih, bersih. Disitulah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu adalah yang putih, yang bersih. Ala mahajjatin baydha lailuha kanahariha. Saking jelasnya perkara Islam, putih bersih itu tadi sehingga jelas, siang malam hari seperti siangnya. Orang tidak lagi sesat kalau dia jalan di malam hari, karena Islam sudah jelas, putih bersih. Lailuha kanahariha, la yazighu anha ila halikun. Tidak ada orang yang menyimpang dari lempengan yang putih bersih tadi, melainkan dia adalah orang yang bakal binasa. Dia orang yang bakal celaka. Oleh karenanya para bapak, para ibu, warna-warni yang dibawa oleh kaum muslimin, inilah yang ditinggalkan di atas lempengan putih yang bersih. Rasulullah meninggalkan Islam ala mahajjatin baydha, putih bersih. Kemudian kaum musliminlah yang membuat noda-noda di atas lempengan yang putih. Ada yang membuat noda kuning, tret. Ada yang hijau, cerot sedikit gitu. Ada yang biru, cerit gitu ya. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang apal. Semua warna ada di situ. Orang bilang, oh jadi indah. Apa jadi? Indah. Bak pelangi. Nah, oh jadi indah, warna-warni. Yang suka seni, oh ini indah, ini abstrak ini. Nah, apa namanya? Abstrak ini. Ini menurut kacamata manusia, padahal menurut Islam justru itu mengotori dan menodai Islam. Warna yang paling indah menurut antum, nah tentu berbeda-beda sesuai dengan favorit. Nah, warna yang paling saya senangi biru, saya yang paling senangi merah. Oh, kalau saya enggak kuning, kalau saya enggak hijau, macam-macam. Semua orang membawa apa yang dia senangi, dinodakan di atas Islam. Ketika semakin banyak noda, kemana putihnya? Tertutup. Semakin banyak warna yang ada di atas yang hitam, apa yang putih, putihnya semakin tidak kelihatan. Itulah gambaran Islam di hari ini. Sudah banyak nodanya sehingga kamu mesti mencari yang putih kesulitan. Mencari yang putih kesulitan. Bukan tidak ada, karena dijamin sampai hari kiamat tetap ada yang putih. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik. Akan tetap ada di antara umatku ini sampai nanti hari kiamat, mereka tegar di atas Islam yang benar, tidak pernah membuat mereka keter siapapun yang menyimpang dari mereka, tidak membuat mereka kecil hati siapapun orang yang menyelisih mereka. Sampai hari kiamat mereka tetap seperti itu. Berarti tetap ada yang putih. Tetapi saking sedikitnya, begitu banyaknya noda, maka kaum muslimin sulit mencari yang putih. Nah, kepinginnya menemui yang putih, tapi ketemunya yang hijau. Nah, dia inginnya mendapat yang putih, ketemunya yang kuning. Nah, dia inginnya menemukan yang putih, dapatnya abu-abu. Nah, macam-macam. Karena kesulitan mencari yang putih. Jadi warna-warni yang ada pada lempengan yang putih itu bukan memperindah, tetapi dia memperkeruh. Dia adalah merusak, dia memecah belah. Makanya ketika tahun 90-an sekian, nah, di Indonesia itu alhamdulillah, nah, Indonesia semakin menghijau, warna-warni macam-macam. Saya justru mengelus dada. Apa yang disyukuri dengan banyaknya warna-warni yang ada justru menunjukkan Islam semakin berpecah belah. Semakin banyak noda di atas lempengan yang putih. Ini tidak memperbaiki kondisi. Makanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk membersihkan Islam dari semua noda yang ada. Bersihkan Islam dari semua noda yang ada, yang menodai akidah, menodai tauhid, yang menodai ibadah, yang menodai muamalah, yang menodai akhlak, yang menodai sirah. Sejarah Islam pun dinodai. Semuanya dibersihkan. Begitulah dakwah salafiyah, mengajak kita kembali kepada Islam yang lurus, Islam yang benar, lempengan yang putih, yang dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berada di atas lempengan yang putih, yang tidak tersesat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wasiatnya beliau, ketika ada penyakit perpecah belahan, Islam sudah bernoda-noda yang banyak, maka jangan membuat noda yang baru, jangan membuat warna yang baru, jangan membuat kelompok dengan ajaran yang baru. Nah, taib, para dulur, nggih. Kepengen mlebu swarga pun mlebu neraka, swarga. Dalan sing penak apa dalan sing penak? Tol apa sing gak tol? Sing tol. Kok kabeh niku pirane sing penak-penak. Nek pengen sing penak liwat kene. Maca selawat adzimiyah. Mergo sing ngarang Pak Ustaz Abdul Adzim. Dijamin swarga, orang mlemplung neraka. Pripun? Setuju. Akhire digawe, nggih to. Selawat adzimiyah. Dikarang oleh Ustaz Abdul Adzim Al-Goyami. Hafizahullah taala. Buat dikire banyak dawa. Bar ngisak ngantos subuh nek maca. Saben dina kudu ambal telu. Aja lali nyebut asmane ustate. Nah, ini lewat jalan tol janjinya masuk surga. Kinten-kinten nggih, nek ngoten niku ditawarke oke sing kepencet napa mboten. Mlebu swarga lho nggih. Dalane penak lho nggih. Tol. Nggih to? 80.000 pinten? Kertosono Surabaya. Masya Allah. Nah, kata Rasulullah, untuk kita itu selamat bukan membuat noda yang baru, bukan membuat kelompok yang baru, bukan kita acungkan jari untuk kita jadikan jalan selamat, tetapi dengan cara kita sendiri. Bukan begitu. Ini tidak menyelesaikan masalah, tapi ajak umat mencari lempengan yang putih tadi itu. Kembali kepada yang putih, yang abu-abu tinggalkan, jauhi. Keluarkan dari lempengan-lempengan yang ada ini, dari yang putih bersih. Bersihkan lempengan yang putih itu menjadi seperti asalnya. Islam yang musaffa, Islam yang sudah dibersihkan dari setiap apa yang menodainya. Inilah yang disebut dengan dakwah salafiyah. Ini pula manhaj salaf, atau disebut dengan manhaj salafi. Seorang yang salafi adalah orang yang mengajak manusia kembali kepada lempengan yang putih. Bukan manusia yang mengajak untuk berkelompok-kelompok lain. Jadi enggak ada kelompok salafi, enggak ada. Nah, itu bukan ditunjukkan oleh nas dalil, enggak ada. Rasul tidak menyebutkan jika kalian mendapatkan perpecahan, nanti buatlah kelompok namanya salafi, enggak ada. Buatlah kelompok namanya ahlus sunnah, enggak ada. Nah, enggak ada yang seperti itu. Caranya kalian kembali kepada Islam yang putih ini. Fa'alaikum bi sunnati, kembali kalian berpegang teguh dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, kembali pegangi sunnah khalifah yang rasyid setelahku itu. Kembali kepada Islam yang musaffa, kembalilah kepada Islam yang benar. Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat dari Rasulullah SAW, itulah yang Anda harus lakukan. Tinggalkan semua kelompok, tinggalkan semua warna. Kita hanya punya satu warna, putih. Kita punya satu pedoman, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini resep untuk selamat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup begitu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Kalau ada tren yang baru, jangan kita tuh latah. Nah, peh anu saiki enek tren anyar ning kono lho kalau. Oh enak ning kono kuwi. Jare ketok ya rada asik pisan. Melok akhirnya. Kalau ada tren baru, maksudnya dalam tren agama ya, cara beragama yang baru, jangan latah mudah-mudah ikut, tetapi timbang dulu, tanyakan dulu. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kan Rasul memperingatkan. Jauhi oleh kalian setiap perkara yang baru dalam agama ini. Jauhi oleh kalian. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Kan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah tersesat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa harus mengagungkan sunnah? Karena apabila orang meninggalkan sunnah, dia tersesat. Sehingga wajib mengagungkan sunnah supaya tidak tersesat. Itu yang pernah dipesankan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bihi. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azigha." Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu pun perkara yang Rasulullah pernah melakukannya, melainkan aku juga melakukannya. Dan sungguh aku sangat khawatir jika aku meninggalkan satu saja dari perintah beliau. An azigu, aku khawatir akan tersesat dengan sebab itu. Berarti tidak mengagungkan sunnah adalah kesesatan. Mengagungkan sunnah adalah jaminan tidak tersesat. Semua kita tidak ingin tersesat. Apabila kita ingin mendapatkan hidayah, kita tidak ingin tersesat, maka wajib kita mengagungkan sunnah. Kenapa kita harus mengagungkan sunnah? Karena sunnah tidak ada bandingannya. Sehingga siapapun yang memiliki ucapan, tidak bisa dia diagungkan dengan ucapannya. Hanya sunnah Rasul saja yang bisa diagungkan. Sehingga wajib mengagungkan sunnah dan tidak wajib mengagungkan yang lainnya. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, mengutip perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kita tahu khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau khalifah yang masya Allah, di zaman, di masa beliau seperti zaman cicitnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seandainya boleh disebut, beliau adalah khalifah Rasyid yang kelima. Begitu kata para ulama. Seandainya boleh disebut. Karena apa? Mirip benar zamannya Umar bin Abdul Aziz dengan zamannya Umar bin Khattab. Tetapi tidak ada khalifah yang kelima. Khalifah yang Rasyid hanya empat. Nah, apa kata-kata yang disebut oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "La ra'ya li ahadin ma sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada pendapat siapapun yang boleh dipandang selagi sudah ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan tokoh yang paling ditokohkan siapapun. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, hatta Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu dan seluruh para sahabat. Jika Rasul sudah mensunahkan sesuatu, maka tidak boleh dipandang pendapat-pendapat yang mereka yang bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, jika ditakdirkan ada pendapat mereka yang menyelisihi sunnah, dan itu tidak bakal terjadi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki kalimat yang dengannya kita cukup terwakili untuk mengetahui bahwa tidak ada sahabat-sahabat yang mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Dia mengatakan fa ayyu ardin tudilluni fa ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudilluni in qultu fil qur'ani ma la a'lamu. Anda jangan mengatakan itu kepada saya. Anda tuduh saya menyebutkan Al-Qur'an tanpa ilmu yang saya ketahui dari Rasul. Tidak. Tidak. Bumi mana kiranya yang mau saya pijak? Langit mana kiranya yang mau menaungi saya? Jika aku pernah mengatakan tentang ayat Al-Quran satu pun tanpa ilmu yang aku ketahui dari Rasulullah, menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah mengatakan dalam din, dalam agama ini, melainkan berdasarkan ilmu. Apabila beliau menyebutkan tentang ayat ini demikian, itu semata-mata ilmu, bukan karena pendapat beliau. Bukan, adalah ilmu. Memang ya, ilmu para sahabat berbeda beda. Tidak boleh kita memiliki pandangan bahwa sahabat seluruhnya ilmunya sama. Tidak, tidak sama. Tidak mesti Abu Bakar dan Umar itu lebih banyak ilmunya dibandingkan sahabat-sahabat yang tidak menjadi khalifah. Tidak mesti. Bahkan seluruh sahabat itu saling melengkapi. Ilmunya saling melengkapi. Saling melengkapi sehingga menjadi lengkaplah sunnah. Suatu hari dalam perjalanan safar, sejumlah pasukan bersama Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi khalifah. Tiba-tiba ada angin berhembus. Angin yang kencang, badai. Umar bin Khattab sebagai khalifah bertanya kepada para sahabat, "Man minkum ya'lamu sunnata fis firri?" Siapa di antara kalian wahai para sahabat yang tahu sunnah tentang rih, tentang angin? Menunjukkan Umar bin Khattab tidak tahu. Tidak mengetahui ilmu tentang apa? Sunnah dalam hal angin. Maka seorang sahabat mengangkat tangannya. Abu Dzar Al-Ghifari, "Ana ya Amirul Mukminin." Saya Amirul Mukminin. Saya mendengar Rasulullah telah bersabda, apabila berembus angin maka berdoalah dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursila ilaihi. Wa nas'aluka min khairihi wa khairi ma ursila ilaihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang engkau utus bersama angin ini, dan aku memohon kepadamu kebaikan dari apa yang engkau utus bersama angin ini. Maka Umar pun memerintahkan kepada para sahabat untuk membaca doa itu. Menunjukkan Umar tidak tahu tentang sunnah angin. Tapi tidak tercela bagi Umar. Kenapa? Karena Umar radhiyallahu anhu memiliki kelebihan yang lain. Memang beliau tidak tahu sunnah tentang angin, tapi dulu memiliki sunnah yang lain yang lebih utama. Begitulah para sahabat saling melengkapi. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, karena sunnah tidak ada bandingannya. Tidak bisa sunnah dibandingkan dengan pendapat para sahabat. Apabila ada pendapat sahabat yang menyelisih sunnah, kita ikut pendapat sahabat dan kita buang pendapat apa namanya sunnah. Maka tidak begitu. Yang benar bahwa sunnah adalah diagungkan, sedangkan selainnya tidak ada yang berhak untuk diagungkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita wajib mengagungkan sunnah? Karena menolak sunnah ibarat orang telah menggiring dirinya di jurang kebinasaan. Berarti wajib mengagungkan sunnah. Di antara bentuk pengagungan adalah menerima dan membenarkan dan tidak menolak. Banyak kalangan yang menolak sunnah dengan alasan macam-macam. dengan alasan yang tidak logis, tidak bisa dilogikakan. Apabila nas dalil bertentangan dengan logika, maka didahulukan logika, karena Allah SWT memerintahkan agar dalil itu ditimbang dengan logika. Afala taqilun, afala tadzakkarun, afala, nah, dan seterusnya. Afala ta'lamun, apakah kalian tidak mengetahui? Menurut orang-orang logika, yaitu orang-orang rasionalis, Allah ini berarti memberikan kemerdekaan kepada akal untuk menerima nas-nas dalil. Jika masuk logika, terima. Jika tidak, maka tidak diterima. Orang-orang rasionalis itu Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka adalah orang-orang rasionalis yang lebih mendahulukan akal daripada nas-nas dalil. Jika dalil itu tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan logika, maka dibuang dalil, diingkari dalil, ditolak dalil, dan didahulukan logika. Makanya banyak hadis yang ditolak oleh orang-orang rasionalis. Di Indonesia juga menyebar paham rasionalis, karena ada sebagian tokoh di negeri ini yang menyebarkan paham rasionalis ini, lebih mendahulukan akal daripada nas dalil. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menolak nas-nas dalil dengan alasan tidak kuat jika dijadikan dalil dalam masalah akidah, karena hadisnya ahad. Menolak hadis-hadis yang ahad dengan alasan tidak kuat jadikan dalil dalam masalah akidah, maka sesungguhnya adalah dalil, sesungguhnya adalah hujjah, alasan yang diusung oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang rasionalis. Makanya para ulama menyebutkan yang mengusung paham seperti ini, yang menolak hadis-hadis ahad dalam hal tauhid, dalam hal akidah, mereka adalah neo-Mu'tazilah. Dalam bahasa kita yang lebih mudah apa? Mu'tazilah gaya baru. Itu adalah Mu'tazilah. Tapi mereka tidak disebut Mu'tazilah, karena adanya munculnya belakangan berarti gaya baru, neo-Mu'tazilah. Mereka-mereka yang menentang hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah sahih tapi ditentang oleh mereka, ditolak oleh mereka dengan alasan ini riwayatnya hanya ahad. Yang benar, para bapak, para ibu, riwayat hadis itu dibagi-bagi. Ada sahih, ada dhaif. Secara global besarnya begitu. Lah yang sahih itu dibagi lagi, yang sahih lah ya. Hadis-hadis yang sahih dibagi lagi. Ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Yang tidak mutawatir itu dibagi-bagi. Ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Yang mutawatir adalah mutawatir, yang tidak mutawatir ini yang istilah para ulama disebut dengan hadis yang ahad. Jadi hadis ahad itu bagian dari hadis yang sahih. Di dalamnya ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Dan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat hadis yang paling rendah derajatnya, yaitu gharib sekalipun, akan diterima dan dibenarkan dalam hal akidah maupun di luar akidah. Contoh hadis gharib yang diterima oleh semua para ulama itu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang niat, innamal a'malu binniyat. Itu contoh hadis yang gharib. Hadis ahad yang paling rendah derajatnya, gharib. Diterima oleh para ulama, termasuk dalam akidah dan juga dalam hal ibadah dan yang lain-lainnya. Oleh karena jangan tertipu dengan subuat seperti itu. Seolah-olah kalau hadis itu ahad, boleh ditolak. Tidak boleh. Ukuran ditolak dan tidak ditolaknya adalah hadis dhaif sahih. Jika sahih penukilan dari Rasulullah, maka wajib dibenarkan, wajib diterima. Ini ahli sunnah wal jamaah. Dalam semua kitab akidah ahli sunnah wal jamaah disebut seperti itu. Wa kullu ma sahha anhu alaihi salatu wasalam al wajibu bihi al qabulu wa taslimu lahu. Setiap apa yang dinukil dari Nabi sallallahu dengan penukilan yang sahih, kewajibannya adalah kita menerimanya dan kita pasrah kepadanya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh menolak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan tentang masalah ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah man radda hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam fa wa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak satu saja hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di bibir jurangnya kebinasaan. Dia berada di bibir jurangnya kebinasaan, sehingga wajib mengagungkan sunnah dan tidak boleh menolak sunnah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa wajib mengagungkan sunnah? Karena Allah azza wa jalla menyegerakan hukuman orang-orang yang melecehkan sunnah. Orang yang tidak mengagungkan sunnah, orang yang memusuhi sunnah, orang yang menghinakan sunnah, disegerakan hukumannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatrukun nisa'a lailan. Ini kepada para suami ya, perhatikan. Rasulullah bersabda, la tatruku an-nisa'a lailan. Wahai kalangan kaum, janganlah kalian pulang bepergian jauh, kemudian di malam hari kalian sekonyong-sekotak tiba-tiba saja mengetuk pintu rumah istrimu. Jangan. Berarti harus ada pemberi tahuan sebelumnya. Tidak boleh tiba-tiba. Tidak boleh. Nah, kalau dulu bagaimana praktiknya? Kita perhatikan dalam sunnah. Ketika Rasul bersama para sahabat pulang safar dari berjihad, begitu hendak datang di kota Madinah, Rasul itu memberhentikan dulu pasukan. Berhenti dulu. Dikirim utusan mengkhabarkan kepada pemimpin yang ada di kota Madinah. Rasul tidak mendirikan ke kota Madinah, melainkan dipilih amir di sana. Nah, kabarkan kepada amir bahwa kita datang, sudah sampai di tempat fulana. Maka utusan pun pergi masuk ke kota Madinah. Dikhabarkan rombongan kami dan Rasul sudah sampai di sini. Dikabarkan kepada siapa? Semua keluarga yang ada di Madinah. Dikhabarkan sesungguhnya rombongan Rasul dan para sahabat sudah sampai di sini. Para istri pun mendengar, gembira para istri. Apa yang dilakukan para istri? Siaga. Sisir rambutnya. Ya kan? Nah, pakai bandunya. Nah, ganti gaunnya. Nah, pakai gincunya. Gitu ya. Pakai make up-nya. Pakai minyak wanginya. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah, semuanya pakai minyak wangi. Nah, istihdad dulu, bersih-bersih dulu badannya. Nah, cabut bulu ketiaknya. Nah, cukur bulu di antara kemaluannya. Begitu yang diajarkan oleh sunnah. Indah apa tidak? Kira-kira bapak-bapak pulang dari bepergian. Nah, 2 pekan misalnya begitu. Pulang, mendapati seperti itu. Senang apa tidak senang? Inilah sunnah. Inilah sunnah. Rasul mengkhabarkan yang demikian supaya itu yang diharapkan. Supaya para suami tidak kecewa ketika pulang mendapati istrinya. Ini yang diajarkan sunnah. Ini makanya harus diagungkan. Sehingga Rasul mengkhabarkan seperti Abdullah bin Abbas ketika meriwayatkan dari sini. Serius. Tidak main-main. Yang saya sampaikan adalah sunnah. Abdullah bin Abbas yang menyampaikan di hadapan sejumlah kaum waktu itu. Rasul telah bersabda, saya mendengar dahulu Rasul bersabda, la tatrukun nisa'a layla wai kaum, jangan kalian datangi istri-istrimu di waktu malam, tiba-tiba yang mengagetkan, jangan. Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya, jangan. Kemudian Rasul menyebutkan, ada yang datang kepada Rasulullah waktu itu seraya mengatakan, ada orang yang datang kepada Rasulullah waktu itu seraya mengatakan, dalam batinnya. Apa sih bahayanya? Kan hanya datang di waktu malam. Kita kan buru-buru, kita namanya rindu, kita namanya nah, ingin segera ketemu sama istri. Kenapa? Enggak boleh waktu malam-malam. Nah. Dia enggak menerima sunnahnya Rasulullah SAW itu. Dia tidak legowo dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Dia tidak mengagungkan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka dia pun delik-delik, sembunyi-sembunyi. Nah. Mengendap-endap langsung datang ke istrinya. Datang ke istrinya. Tidak mengindahkan sunnah. Menunggu kabar berita dahulu. Dikabarkan kepada keluarganya. Maka Allah SWT azab orang ini. Diuji orang ini. Wakilahuma wajada ma'amratihi rajulan. Allah SWT menguji dua orang yang pulang dulu tadi itu. Tidak mengindahkan sunnah. Dia dapati istrinya bersama orang laki-laki. Na'udzubillah. Sementara yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Dia dikejutkan. Dia inginnya rindu. Dia inginnya ingin segera ketemu dengan istri. Tetapi kenyataan dia begitu sampai di rumah. Dia dapati istrinya bersama laki-laki. Akibat dari tidak mengagungkan sunnah. Maka mengagungkan sunnah hukumnya wajib. Disebutkan dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang yang dia makan di hadapan Rasul waktu itu dia makan, tetapi dia makan dengan tangan kiri. Perhatikan, saya masih banyak mendapati beberapa jamaah yang makan itu dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kayaknya biasa begitu. Makan, ambil lauk dengan tangan kiri, makan lauk dengan tangan kiri, kerupuk dengan tangan kiri, gimbal apa namanya, datar jagung dengan tangan kiri, tempe dengan tangan kiri, sate dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, begitu. Ini menyelisih sunnah. Seorang muslim tidak boleh makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi. Karena setan makan dengan tangan kirinya, maka jangan kita itu menjadi seperti setan. Ketika orang ini makan di hadapan Rasul dengan tangan kiri, maka Rasul pun mengingatkan. Yang mengingatkan siapa? Rasul SAW itu. Yang wajib diagungkan sunnahnya. Kul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Kata Rasul kepada orang tersebut. Apa dia mengatakan? La astati'u. Dia mengatakan, aku tidak bisa. Bukan tidak bisa makan dengan tangan kanan, tetapi dia itu sesungguhnya apa? Tidak mau mengagungkan sunnahnya Rasulullah. Padahal yang memberikan pelajaran Rasulullah SAW, apa sulitnya dia itu memindahkan makanan dari tangan kiri ke tangan kanan, kemudian dia makan dengan tangan kanannya. Tidaklah dia mengatakan seperti itu, melainkan karena dia itu sombong di hadapan sunnah. Maka Rasul mengatakan kepada orang ini, lasta ta'ta. Kiranya kamu tidak akan lagi mampu. Kiranya kamu tidak akan lagi bisa. Itu kata Rasul menyebutkan kepada orang ini. Kiranya kamu tidak akan lagi bisa setelah ini. Benar, begitu Rasul itu selesai jadi bersabda, laki-laki ini tidak bisa mengangkat dua tangannya. Yang kanan dan yang kiri tidak bisa diangkat, mengangkat makanan menuju mulutnya. Na'udzubillah. Azab dan siksaan bagi orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah, orang-orang yang melecehkan sunnah disegerakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin kalau hari ini, kena stroke seketika orang itu. Orang ini langsung kumat kolesterolnya. Langsung kumat asam uratnya. Tangannya keluh, tidak bisa diangkat. Sampai ke mulutnya. Orang ini kena virus dan sebagainya. Mungkin karena dia makannya di luar sehingga kena angin terus kena virus. Mungkin orang akan memahami seperti itu, tapi dia tidak tahu sesungguhnya ini tidak muncul, tidak terjadi melainkan karena azab yang Allah segerakan bagi orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah. Menunjukkan wajibnya mengagungkan sunnah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam sunnah, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi, aku telah membaca di beberapa hikayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa sebagian kalangan ahli bid'ah tatkala mereka mendengar sabdanya Nabi SAW itu, mereka melecehkan sunnah, yaitu sabdanya Nabi, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yughmis yadahu fil inai hatta yaghsilaha salasan." Di antara sunnah yang diajarkan Nabi adalah, perhatikan dalam hadis ini, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, bangun tidur, maka jangan dia celupkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Apakah gayung yang berisi air, apakah ember yang berisi air, apakah bak mandi yang berisi air. Jangan. Nabi yang melarang ini. Ini adalah sunnah, maka wajib diagungkan. Setiap kita bangun dari tidur, tidak boleh kita memasukkan kedua tangan kita langsung ke dalam bejana berisi air. Tidak boleh. Tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam gayung berisi air. Tidak boleh. Tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam bak mandi berisi air. Tidak boleh. Ember berisi air. Tidak boleh. Nah, hatta yaghsilaha salasan, sampai dia harus mencuci dua tangannya tadi itu tiga kali terlebih dahulu, baru boleh dimasukkan ke dalam bejana. Sehingga caranya gimana para bapak, para ibu? Apabila kita punya gayung, ambil air dengan gayung dulu, tuangkan dari gayung ke tangan kanan tiga kali, ke tangan kiri tiga kali, setelah itu baru boleh kita masukkan ke dalam bejana. Bukan tangan untuk mengambil air dari bejana. Karena tangan untuk mengambil air dari bejana berarti tangan kita sudah dimasukkan ke dalam bejana berisi air sebelum dibasuh tiga kali. Dan ini sunnah yang hendaknya kita agungkan, yang kita tunaikan di saat kita itu apa? Bangun dari tidur. Apa kata Nabi menyebutkan di dalam hadis ini? Fa innahu la yadri aina batat yadu. Kenapa sesungguhnya tidak boleh? Karena kata Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya orang-orang itu tidak tahu di mana tangan tadi dia itu bermalam. Ketika kita tidur, kita tidak sadar kemana tangan kita berada. Tayyib. Ini apabila yang mendengar ahlu sunnah, insyaAllah sami'na wa ato'na. Dia paham. Tapi jika yang mendengar adalah ahli bid'ah atau orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan dan pelecehan terhadap sunnah. Sebagian kalangan ahli bid'ah, qala dzalikal mubtadi'u. Ada yang hadir di situ adalah orang ahli bid'ah ketika disebutkan hadis ini. Ala sabili at-tahakumi, dia itu dalam mengejek sunnah, dia mengatakan, ana adri aina batat yadi. Nah, aku tahu di mana tanganku bermalam. Nah, lalu kenapa saya tidak boleh membasuh tangan atau tidak boleh mencelupkan tangan saya? Saya tahu di mana tangan saya bermalam. Bukan berarti dia itu tahu benar, tetapi dia melecehkan sunnah. Dia tidak mengagungkan sunnah. Dia melecehkan sunnah. Dia mengatakan seperti itu. Saya tahu di mana tangan saya bermalam. Fil firosh. Tangan saya bermalam juga ada di atas kasur. Seperti saya tidur di atas kasur. Bukan di WC. Bukan tangan saya ke kloset. Bukan tangan saya itu ke tempat pipis. Bukan. Tangan saya tidur itu di kasur. Sebagaimana saya tidur juga di kasur. Ini ahli bid'ah yang mengatakan. Apa dalam riwayat itu dikatakan? Fa'asbaha. Maka orang ahli bid'ah yang menyelesaikan sunnah, yang tidak mengagungkan sunnah ini pun, di waktu pagi bangun dari tidur, dia mendapati waqad adkhala yadahu fi duburi. Dia mendapati dia sudah memasukkan tangannya di dalam duburnya. Ila dhira'ihi, sampai yaitu lengannya pun dimasukkan ke dalam dubur. Na'udzubillah. Dia bangun tidur mendapati tangannya masuk di duburnya sampai ke lengannya. Na'udzubillah. Siapa yang bisa melogika kejadian ini? Siapa yang bisa melogika kejadian ini? Tidak lain tidak bukan karena azab yang Allah segerakan kepada orang yang melecehkan sunnah, orang yang tidak mengagungkan sunnah. Ini menunjukkan wajibnya kita mengagungkan sunnah. Qala At-Taimi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi, falyattaqil mar'u, maka dari peristiwa ini hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah. Al-istighfafa bis-sunan, yaitu dari berbuat melecehkan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah. Wa mawadhi'at tawfiq fangdur kaifa wasala ilaihi su'mu fi'lihi. Apa yang menjadikan kita itu paham benar bagaimana antara orang yang dia itu melecehkan sunnah dengan hukuman seperti itu? Perhatikan bagaimana terjadinya kejadian seperti itu, perbuatan buruknya berakibat keburukan yang seperti itu, menunjukkan hendaknya orang bertakwa kepada Allah, hendaknya orang mengagungkan sunnah dan tidak melecehkan sunnah. Para bapak, para ibu, para jamaah sunnah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa keterangan yang bisa kita sampaikan, hujah-hujah dan dalil-dalil yang bisa kita sampaikan sekitar wajibnya kita mengagungkan sunnah dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan haramnya melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran yang sangat penting yang ingin saya tambahkan. Perihal sunnah Rasulullah itu, apabila orang belum mampu melakukan, maka jangan komentar macam-macam tentang sunnah yang dia belum mampu lakukan. Berbahagialah, pujilah Allah di mana ada orang-orang ahli sunnah yang mengamalkan sunnah, di mana anda belum jadikan orang yang diberi taufik bisa mengamalkan sunnah tersebut. Ini wajibnya kita. Bukan orang yang belum mengamalkan sunnah dia mengomentari sunnah yang diamalkan, sehingga bisa jadi komentar yang dia sebutkan adalah sebentuk melecehkan sunnah. Maka apabila orang diam, orang tidak akan dihukum. Tetapi orang yang berkomentar, yang komentarnya sehingga melecehkan sunnah, mempermainkan sunnah, membuat sendau gurauan sunnah, maka dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena bentuk sikap tidak mengagungkan terhadap sunnah. Jaga lisan kita dari kita itu gurauan terhadap agama ini. Karena bergurau tentang masalah agama adalah melecehkan sunnah dan tidak mengagungkan sunnah. Hukumnya sama antara orang yang sifatnya gurau dengan orang yang sifatnya serius. Itulah yang dahulu Allah hukumkan kepada orang-orang munafik yang mereka bersenda gurau sehingga mempermainkan agama. Allah tetap mengkufir mereka jadi orang-orang yang keluar dari iman setelah mereka beriman, padahal mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'abu, kami hanya sekedar karena asik ngobrol saja terbawa pembicaraan seperti itu. Kami hanya bermain-main senda gurau saja, tidak serius. Tetapi Allah mengatakan sama. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan banyak alasan, sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Sehingga sangat berbahaya. Menjaga lisan begitu penting. Orang yang tidak atau belum mengamalkan sunnah, dia hendaknya memuji Allah di mana ada orang yang mengamalkan sunnah tanpa dia komentar macam-macam. Karena dikhawatirkan justru komentarnya akan melecehkan sunnah sehingga dia pun ada di jurang kebinasaan. Waffaqanallahu wa iyyakum ila kulli khairin. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik kepada setiap kebaikan-kebaikan yang diridhoinya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa salawatullah wa salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.